kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan, Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Tidak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laysa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa sabaqahu al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Amalan ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya, kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya, maka kemudian dia termasuk ahlun nar, masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas, membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak, mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa, memohon istiqamah, memohon as-sabat, kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah, kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syekh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran, baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Asy-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadii rahimahullah taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada, mati di tangan Khawarij. Kita iri, kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama' wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris. Dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh bin Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami, tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa wa anna Allaha mustawin ala arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram, dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab Al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wasubhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saik. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana, di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati, sama-sama menghembuskan nafas, tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri, fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, salafiyun, banyak-banyak dengan ini. Dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut gak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematiannya, ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabiri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun. Berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ila Allah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur, ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan. Di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat thalabul ilmi, cepat thalabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu sholat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh, lengang, sepi di Yogyakarta, sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum, antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini, lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman, kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan, tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan, jaga lisan, tunaikan amanah sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius, bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah, kalian nanti menggigit jari, menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.